الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Insyaallah taala kita akan melanjutkan dars Durusulullah li ghorinatiki nabiha, pelajaran bahasa Arab. Ya, tentunya yang pertama tujuan kita belajar di bahasa Arab adalah diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Jurum Muhammad bin namanya Muhammad ya. Al-Ma'ruf bi Ibnu Jurum. Ya, ini memang mengatakan beliau fahmi al-kitab wa sunnah fahman sahihan. Memahami Al-Qur'an dan sunnah dengan pemahaman yang sahih. Ini tujuan kita. Bukan sebagai ghoyah dalam belajar bahasa Arab itu sebagai pokok ya, sebagaimana orang Syiah. Nah, kita belajar bahasa Arab ini sebagai wasilah, ya. Wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah pemahaman yang sahih. Yang kedua adalah syanatul lisan anil khata. Yang kedua adalah supaya terjaga dari lisan kita dari kesalahan, tidak ada lahan. Ya. Nah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, dimudahkan oleh Allah untuk mempelajari al-lughah al-arabiyyah. Ya, maka kita ambil kitab yang mudah. Ya. Kitab yang mudah ini sampai 3 jilid. Ya. Ya. Kita baru jilid 1, ya, baru awal-awal. Nah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ya, mungkin ini sebagai ibrah buat antum, sebagai pelajaran. Kata beliau, la us'alu an mas'alatin min masail fikhi illa fa'ujibu binahwi atau kama qala Ibnu Syafi'i rahimahullah. Kata beliau, tidaklah aku ditanya tentang perkara-perkara masalah fikih, ya. Satu masalah dari masalah-masalah fikih kecuali aku menjawab dengan ilmu nahwu. Ini menunjukkan bahwa Imam Syafi'i qawi dalam belajar ilmu nahwu, ya. Maka kita penting belajar ilmu nahwu. Semoga kita semakin hari ke depannya ya bisa lebih baik ya. Naam. Aina wasulna? Sampai mana kita? Mas Deni sampai mana, Mas? Sudah siap belum? Abu Arsal sampai mana? Sampai mana kita? Halaman berapa? Hah? Pamarin. Ini sudah tamarin 3 ya. Sudah kan? Sudah dan sudah ditulis. Naam. Tamarin yang ke yang selanjutnya ikra waktu itu. Sudah belum? Hah? Sudah. Belum. Ya, naam. Naam, sebelum kita anabda ad-dars, mulai dalam dars kita, kita murojaah dulu ya. Murojaah penting ya, yuroji' itu penting. Kita sudah terangkan tentang beberapa istilah ya. Istilah-istilah yang harus kita pelajari dan yang harus kita fahami. Di antara istilahnya yang kita jelaskan adalah hadza. Hadza ini apa, Mas Deni? Ini artinya apa? Maksudnya ini. Ya betul, aksen ta. Artinya adalah ini. Disebut juga apa dia? Abu Arsal. Isim atau fi'il atau huruf? Isim apa? Isim ini apa itu isim isyarah ya. Isim isyarah. Nah, ini adalah hadza, ini isim isyarah untuk yang dekat. Ketika yang jauh antum tidak katakan dengan hadza ya, tapi dengan dzalika. Nanti insyaallah kita belajar. Kemudian kita mengenal juga ada ma. Ma ini apa, Mas Joko? Apa artinya apa? Nama yang kedua. Ma itu apa? Ma itu apa? Nah, ma itu isim, fi'il atau huruf? Isim apa? Isim istifham atau kata tanya. Ada ma. Ya. Ya. Kalau kita mengatakan ma hadza, na'am. Ya. Benar apa salah kalau kita katakan demikian? Mas Denny? Ma hadza, na'am. Hadza baitun misalnya. Benar apa salah? Apa ini? Iya. Ini rumah. Ya, benar apa salah ini kalau diartikan gitu ya? Hah? Salah. Yang benar gimana? Ma hadza, apa ini? Misalnya ini rumah. Hadza baitun. Nah, kalau kita katakan ahadza baitun, jawabannya hadza baitun. Benar apa salah? Kalau kita ada kita tanya ahadza baitun, hadza baitun. Benar apa salah, Mas Bu Arsal? Ya benar. Naam atau la? Naam. Kalau ada kata a, artinya apa? Apakah? Dia bukan isim dan bukan fi'il, tapi apa? Huruf. Huruf apa? Huruf istifham. Jadi kita mengenal ada isim istifham, ada huruf istifham, kata tanya. Ya. A termasuk kata tanya, tapi jawabannya apa? Iya atau tidak. Ya. Jawabannya apa? Naam atau au la. Ya. Tapi kalau ma, jawabannya tidak boleh naam, la. Apa ini? Naam, enggak salah. Masuk itu jauh. Apa ini? Naam. Kan salah, ya kan? Naam. Yang perlu kita teliti ya. Naam. Kemudian ada isim istifham, nah, naam sebelumnya. Ma di sini kita tanya, misalnya kita tanya. Ma hadza? Hadza tabibun misalnya. Benar apa salah, Mas Joko? Misalnya ada pertanyaan ma hadza, hadza tabibun. Benar apa salah? Benar. Mas Denny, benar apa salah? Misalnya ada saya bertanya, ma hadza, apa ini? Hadza tabibun. Ini dokter. Benar apa salah? Benar. Apa salah, benar apa salah? Ya benar, man hadza. Kalau ma itu tidak berakal. Kalau man baru berakal. Dokter ini berakal atau tidak berakal? Berakal berarti pakai ma atau man? Man, bukan pakai ma. Ahsan. Begitu ya. Yang sudah kita terangkan sini. Ini kesimpulannya. Cuma di sini dipahami? Masih sedikit bingung. Enggak boleh antum katakan ma hadza. Itu al hadza, jawabannya hadza baitun, hadza kalbun, hadza masjidun. Tidak boleh anda katakan ma hadza, hadza rojulun. Tidak boleh. Apa ini? Ini laki-laki. Tidak boleh anda katakan mestinya man hadza. Siapa ini? Ya gitu. Kalau ma itu apa? Sampai di sini dipahami? Ya, dipahami. Nah, ini kesimpulan dari mulakhos pelajaran yang telah lalu. Nah, kita sudah masuk darsusani, betul? Hah? Nah, nadkhul ad-dars. Ad-darsusani. Halaman punya saya 12. Halaman 12. Kita ketemu, ini dari kupu datang ini lebih jauh dari itu ya. Nanti kalau semoga aja bisa istiqomah ya. bisa istiqomah. Kalau belajar Arab, bahasa Arab biasanya kalau sudah tengah-tengah pusing berhenti. Ya, jangan, antum harus bersemangat. Nah, adratul tsani, pelajaran yang kedua. Sekarang dzalika. Dzalika artinya itu. Dzalika juga dzalika ini isim. Isim apa? Isyarah. Lil ba'id. Isim isyarah. Ismun isyaratun. Lil ba'id. Isim isyarah tapi untuk yang jauh. Kalau antum katakan yang jauh, dzalika najmun. Ya. Dzalika najmun. Hadza ini masjidun. Kalau Abu Arsal mengatakan rumahnya dia pakai hadza atau dzalika? Hadza atau dzalika? Rumahnya antum. Dzalika. Rumahnya dia masjid ini Gelora sana dzalika. Jauh sekali. Nah, makanya dzalika. Dzalika artinya apa? Itu, ya. Kalau hadhihi atau hadza, hadza ya. Semuanya isim isyarah, tapi kalau hadza untuk yang dekat. Hadza maktabun. Ya gitu. Hadza maktabun. Enggak boleh kamu katakan maktabunnya di rumah Bu Arsal, katakan hadza maktabun. Selalu jauh. Nah. Sampai di sini dipahami? Jadi kita mengenal ada istilah lain, ya. Semuanya sama. Hadza dan dzalika ini sama. Bedanya apa? Kalau hadza untuk yang dekat, kalau dzalika untuk yang jauh. Nah. Oke, isim isyarah artinya itu. Antum perhatikan di sini mestinya gambarnya lebih jauh ya, kecil gambarnya ini. Di situ gambarnya besar. Mesti kecil. Nah, menunjukkan jauh ya. Undur huna, perhatikan. Naam, kita akan mungkin melatih ya. Saya baca ad-darsu tsani. Iqra, iqra'u. Baca bareng-bareng. Dzalika. Ma dzalika? Dzalika najmun. Hadza masjidun. Wa dzalika baitun. هذا حصان وذلك حمار أذلك كلب لا ذلك قط ما ذلك ذلك سرير من هذا ومن ذلك هذا مدرس وذلك إمام ما ذلك ذلك حجر هذا سكر وذلك لبن نعم sekarang kita akan mengartikan ya ذلك artinya apa itu ya. Ma artinya apa? Apa? Sekarang mulai dari Mas Sobirin. Ikra. Bisa baca Mas Sobirin? Ikra Mas Sobirin. Enggak. Enggak artinya baca ini yang tadi. Yang kita ulangi. Dalika. Ini nanti ini untuk. Dalika. Dalika Najmun. Diterjemahkan coba. Ma apa? Dalika itu. Apa itu? Betul. Apa itu? Nah. Dalika nasmun itu bina. Nah, aksan tumbang. Lanjutkan Mas Abdurrahman. Abdurrahman, Mas Abdurrahman. Nah, tarjim. Aksan tumbang. Lanjutkan. Dalika nasmun wa dalika Naam. Keledai, aksenta. Aksentum, barakallahu fiik. Lanjutkan, Mas Denny. Jangan dalikal. Ulangi coba bacanya. Pertanyaan, konteksnya pertanyaan. Jangan hanya pengobaran ya, kayak datar gitu ya. Ini pertanyaan. Pertanyaan ada pertanyaan. Nah, aksen. Dalika kitun. Enggak dalikal, kalau dalikal nanti ada. Aksen tarjim. Artinya apa? Apakah aksan? Apakah itu? Aksan. Dulu sama aja sudah. Tidak, nam. Aksan tak barokallahu fiik. Lanjut. Nam. Barakallahu fiik. Lanjutkan Mas Joko. Terjemahkan. Man. Man. Loh, enam. Enam. Daris enam. Aksanta, barakallah. Lanjutkan Mas Sobirin lagi. Itu catatannya dua ya, nggak apa ya. Dapat bonus nanti. Enam. Terjemahkan. Aksanta, barakallah. Lanjutkan. Naam. Tarjim. Naam. Santa barakallahu fiik. Jadi kesimpulannya pada ini ya. Kesimpulannya bahwa pada kata dalika untuk apa? Untuk yang jauh ya. Dalika itu ismun isyaratun lil ba'id. Untuk yang jauh. Dan perhatikan juga kita ini sudah juga mufradat. Mufradat itu kosakata ya. Jadi antum kalau naam, ya, benar mungkin untuk mempermudah. Ya. Misalnya antum ada tempat gula, tulisi sukarun, ya, gitu ya. Susu labanun. Napa apa untuk belajar? Ambilkah sukar nak? Gitu. Apa sukar ini? Itu ada tulisannya itu. Sukar itu sulit, bukan itu ya. Sukar itu gula. Nah, antum pahami, ya? Sukarun ya, pendek. Antum pahami pelajaran yang kedua ini ya. Kemudian kita akan apa namanya? Murojaah. Antum baca, kita kasih waktu 1 menit untuk menghafalkan ya mufradat ya. Sampai 1 menit kurang. Kurang Mas Denny. 2 menit sudah. Mulai dari sekarang antum menghafalkan dari dalika dalika sampai hada sukarun wa dalika labanun. Ya, mulai dari sekarang kita kasih waktu 2 menit. Paham? Antum hafalkan penulisannya, bacanya dan seterusnya, nanti kita akan tes. Nah. Ini antum bawa buku enggak? Buku tulis bawa enggak? Mas Denny bawa enggak? Ya, kurang 1 menit lagi. Nah, kurang berapa ya? 20 detik. Ya, kurang 5 detik. Khalas ighliqu. Tutup kitabnya. Nah, saya boleh baca ya. Antum tutup. Sudah siap Mas Denny? Mas Deni deg-degan ini. Nah, santai aja Mas Deni. Pelajaran yang kedua, Mas Supirin, antum. Pelajaran yang kedua bahasa Arabnya apa? Aksan tumbar kalau fit. Itu Mas Abdurrahman. Apa itu, antum? Abu Umar. Apa itu? Tanya ya. Mandalika. Itu bintang. Antum bahasanya apa Mas Bin? Aksanta. Ini masjid. Aksanta. Dan itu rumah. Nah, panjang. Ini kuda dan itu keledai. Oh ini tinggi juga. Salah. Ini kuda dan itu keledai. Kau panjang dikit. Kuda. Kok komision? Kuda. Belumnya kita ada komision belum? Pelajaran pertama ya. Pelajaran pertama ini. Ini pelajaran dua. Dibantu Mas Abdurrahman. Terus? Dan itu? Keledai. Aksan tabar lah. Gitu ya. Bukan komis, tapi keledai. Kuda dan keledai. Aksan tabar lah. Apakah ini anjing? Bukan. Ini kucing, Mas. Bu, Mas. Ini tadi saya bacanya. Sekarang itu ganti. Apakah itu anjing? Bukan. Itu kucing. Karena pembahasannya itu. Nah, ganti coba. Apakah itu anjing? Bukan, itu kucing. Bahasa Arabnya gimana? Itu ini. Itu. Ini dan itu lain ya. Kalau ahadha berarti ini. Karena itu. Apakah itu anjing? Nah. Aksanta. Apa itu? Itu tempat tidur panjang. Nanti kasih nabu alasan pendek. Kecil itu nanti kuliahnya. Tak kasih panjang. Madalika, ya nang. Madalika, tanda tanya. Madalika, gitu. Itu tempat. Dijawab jangan dulu. Madalika, tanda tanya. Dijawab, gitu. Nah, aksanta barakallah. Itu jawabannya benar. Siapa ini dan siapa itu? Ini guru dan itu imam. Gimana? Panjang. Naam. Wa man dzalika? Naam. Terus siapa ya? Ini guru dan itu imam. Aksanta barakallahu fik. Mas Joko. Apa itu? Itu batu. Itu. Bukan. Hajarun ben. Aksanta barakallahu fik. Mas Obirin. Ini dan itu susu. Ini apa? Ini gula dan itu susu. Labanun aksanta. Labanun itu gula, bukan ini gula dan itu semut, bukan ya. Tapi ini gula dan ini itu susu. Aksanta. Sudah paham? Berarti sudah paham. Alhamdulillah ya. Sekarang perhatian. Sekarang buka lagi. Tahu, buka. Ya. Paham tuh sampai di sini pelajarannya? Nah. Supaya tidak ngantuk. Kalau ditanya daras ini ngantuk biasanya kan. Jadi kalau ini tidak ngantuk nih. Pelajaran ini mau ngantuk ini jam 8. Nah. Tamarinu. Saya salam baca. Tamrinun. Ya. Kalau tamarinu tidak boleh ditanwin. Kalau tamrinun boleh ditanwin. Nanti insya Allah kita jelaskan. Tadinya itu latihan-latihan. Ya, pada latihan cuma sedikit. Sekarang sekarang kita baca. Kemudian setelahnya kita akan praktek menulis ya. Iqra wa ktub. Bacalah dan tulis. Tapi sekarang saya perintahkan untuk iqra. Mulai dari sampai mana tadi? Mas Abdurrahman iqra. Abdurrahman iqra. Ya khana. Nomor 1. Ada harokatnya di sini, Antum? Ada harokatnya enggak? Alhamdulillah sudah bisa baca Arab gundul. Nah, alhamdulillah sudah bisa baca Arab gundul. Nomor 2. Tarjim. Tarjim saya lupa tadi. Terjemahkan. Ahsantum barakallahu fiik. Nomor 3. Mas Deni. Naam. Dalika bukan dalikal. Naam. Terjemahkan. Apakah itu putih? Naam. Itu anjing. Naam, ahsan. Nomor 4. Buat rasa. Naam. Ahsan tum barakallahu fiik. Sekarang antum perhatikan. Kasih waktu 1 menit. Antum perhatikan tulisannya ya. Nanti insyaallah kita tes. Tes menulis. Karena di sini perintahnya ikra waktu. Waktu itu tulislah. Siap? Mulai dari sekarang kita kasih waktu 1 menit. Nanti kalau sudah pintar kita kasih waktu langsung. Mas ini siap? Mas ini jangan deg-degan mas ini. Istri antum kesini supaya tidak deg-degan, suruh kesini, tidak usah ke Blora. Diajak kesini ya. Enam. Masih kurang, masih lama. Kurang 30 ya. Kurang 30 detik. Kita tidak af. Nah, tidak apa. Ya. Ya, waktunya sudah cukup. Kliku, tutup. Sekarang, anda baca. Antum tulis di buku. Oh, mejanya mana, Mas Denny? Belum jadi. Meja ini yang jadi. Meja kecil itu loh. Oh persatu, ya. Nanti kasih sumbangan. Nanti yang tanggung antum. Siap? Siap ya, Mas Soko siap. Nah, nanti kasih harokat. Siapa dikasih? Nomor 1, hadza sukkarun. Tulis. Hadza sukkarun. Mas Deni kalau yang bisa disambung disambung. Ya, yang bisa disambung disambung. Seperti wawu enggak bisa disambung di depan. Sambung ketiga di belakang. Alif. Siapa lagi di belakang? Ya. Anda perhatikan ya. Seperti jim. Jim itu ada ekornya. Jim kan gini ya kan. Nah ini jim misalnya. Berarti ekornya ini dibuang. Nah, tinggal ini nintok. Itu ha ho sama juga kan. Ya begitu. Ini ekornya di, ininya ekornya dibuang. Sin juga sama. Ini ekornya dibuang. Jadi kayak gitu. Kalau ain agak susah. Ain kalau depan gini. Ain gini ya. Berarti ini dibuang di depan. Tinggal nyandeng. Kalau di tengah gimana? gini ya. Kalau di belakang juga sama ya. Nah, belakang kayak itu sama dengan di depan, cuma ekornya dimunculkan lagi. Nah, hadza sukkarun wa dzalika labanun. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Sudah, enggak, ini satu, masih satu. Hadza sukkarun wa dzalika labanun. Sudah? Sudah belum? Sudah belum, Mas Sobirin? Dulu pernah belajar kan? Sekarang dilupakan. Dulu biasanya kalau orang-orang sini kita malu sebetulnya. Nah, jadi antum orang Demak kan dulu namanya apa? Sohibul Alfiyah, ya kan? Malu sebetulnya. Nah, sudah? Nomor 2, Mas ini sudah ya. Nomor 2, man dzalika, tanda tanya ya. Tanda tanya, jangan bahasa Indonesia kan dibalik ya tanda tanya. Kalau ini pada usianya gini, ini dibalik. Nah gitu, tanda tanya dibalik. Kalau ini yang bahasa Latin, bahasa Indonesia, ini bahasa Arab, ya kan? Tanda tanya di balik. Nah, bukan gini. Ini bahasa Latin. Kayak gitu. Kalau dikira Al-Warib nanti. Nah, ini tanda tanya ya. Belum kerennya. Man dzalika, tanda tanya. Dzalika imamun. Dzalika imamun. Nah. Imamun, perhatikan panjang pendeknya ya. Man dzalika, dzalika imamun. Perhatikan panjang pendeknya. Sudah? Mas ini sampun. Nah, nomor 3. Adzalika qittun, tanda tanya juga. Adzalika qittun, tanda tanya. La dzalika kalbun. Adzalika qittun, la dzalika kalbun. Nulis bahasa Arab dari kanan dulu ya, jangan dari kiri. Anak-anak dulu kalau ngajari anak-anak gitu ya. Nah, la, katanya la koma dzalika kalbun, bukan kolbun ya, tapi ka, pakai apa, kaf. Kalau kolbun itu hati, kalau kalbun anjing. Nah, dzalika kalbun. Selanjutnya, terakhir, ma hadza. Mas Denny, itu belum. Nomor 3, adzalika kitun, tanda tanya. La dzalika kalbun. Nomor 3 ini ya. Nomor 3 itu. Sudah. Nomor 3 sudah belum? La dzalika kalbun, bukan dzalikal, tapi la dzalika kalbun. Enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Nomor 4 terakhir, ma hadza, hadza hajarun. Nah, ini yang terakhir. Lanjutkan sedikit darasnya. Ma hadza hadza hajarun. Perhatikan panjang pendeknya ya. Sudah? Naam. Kitabnya boleh dibuka lagi, nanti insya Allah kita koreksi. Nah, tidak boleh dirubah-rubah ya. Harus jujur. Harus jujur. Inna sidqa yahdi ila ilal jannah ya. Sekarang kita lanjutkan masih halaman itu, ada kotak ya, di situ ada kotak. Al kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Mas, ini belum selesai ternyata. Belum selesai. Tidak apa-apa sudah. Kalau sudah selesai, belum selesai, ya kita tunggu. Lanjutkan mas ini. Sudah selesai. Sekarang dibuka lagi kitabnya. Kita masih bahas ini. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Ya. Di situ ada imamun. Apa artinya imam mas Joko? Imam, ya, imam itu imam ya, imam sholat. Hajarun apa mas Sobirin? Sukarun, mas Abdul Rahman. Sukarun. Gula, labanun mas Didi. Susu. Sekarang paham ya? Pahami. Sekarang kita masuk ad-darasus salithu. Ad-darasus salithu, pelajaran yang ketiga, halaman 14. Ad-darsus salisu. Sekarang sudah muallif rahimahullahu taala ingin menjelaskan tentang isim ma'rifah dan isim nakirah. Ada ini tidak ada di sini, tidak ada, hanya kesimpulan saya aja ya. Nah, antum perhatikan. Baitun. Ini namanya isim ma'rifah, isim nakirah ya. Ismun nakirah. Nakiratun. Disebut apa? Isim nakirah, isim yang masih umum. Baitun mana? Baitun itu rumah siapa saja. Namanya baitun. Tapi kalau kita katakan al-baitu, berarti ini sudah isim ma'rifah. Artinya sudah khusus rumahnya. Baitullah, mana baitullah maksudnya? Mana itu? Rumahnya antum, baitullah. Apa? Rumah di Mekah. Atau di sini, baitullah. Isim ma'rifah. Kalau ini khusus isi umum ya. Sifatnya kalau ini khusus. Ya, menunjukkan khususan. Kalau ini umum, masih umum. Jadi kita kenalkan isim nakirah, isim ma'rifah. Apa bedanya? Apa bedanya? Kalau isim nakirah ada tanwinnya. Kalau isim ma'rifah ada alnya. Ada alnya. Artinya kalau al berarti kekhususan. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum masuk daras, ini tambahan aja ya. Jadi ketika ada alnya, misalnya saya kasih al di sini, boleh enggak kita tulis seperti ini? Al-baitun. Hah? Masuk birin? Hah? Boleh? Entar dulu, boleh atau enggak? Enggak boleh ragu-ragu. Enggak apa-apa, antum boleh, enggak apa-apa. Hah? Boleh, antum? Enggak boleh, satu. Masih unggul. Masih sama deh kok unggul. Antum boleh atau tidak boleh? Ini antum al baitun boleh enggak? Enggak boleh. Kalah antum Mas Abirin. Mas Deni boleh atau tidak Mas Deni? Hah? Al baitun boleh enggak? Boleh. Dua sama. Jangan ikut-ikutan itu loh. Antum harus jawab dengan ilmu loh ya. Abu Arsal. Boleh enggak saya katakan al-baitun? Enggak boleh. Wah, kalah mas ini. Penyantung kalah. Mas Soka pemutusnya. Enggak boleh. Boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Tidak boleh atau boleh? Artinya tidak boleh. Al-baitun itu tidak boleh ya. Berarti jawabannya yang benar adalah jawabannya tidak boleh. Kalau ada alnya tidak boleh ditanwin ya. Kalau ada alnya tidak boleh ditanwin. Ayo tuh. Kalau ada alnya alif lam ini tidak boleh ditanwin. Ya, begitu ya. Tidak boleh campur-campur aduk. Nah, jadi di sini baitun al bait. Anu contohnya baitun qalamun al qalam. Kitabun jamal. Sampai di sini dipahami? Ada pertanyaan? Atau bingung? Jadi kalau alnya tidak boleh ditanwin al kitabun, al kitaban, al kitabin tidak boleh. Paham? Sofirin, tadi beliau jawabannya sebenarnya oh yang itu ya, karena ada harus istikharah dulu mestinya. Lalu istikharah dulu. Nah, menentukan pilihan kan dua. Nah, sekarang perhatikan cara membuat sebuah kalimat ya, dalam bahasa Arab ya, itu di sini dijelaskan kalau antum teliti ya, bahwa yang pertama adalah isim ma'rifah, kemudian yang kedua adalah isim nakirah. Namanya susunan mubtada sampai itunya. Kita kasih tahu dulu ya. Dalam bahasa Arab cara membuat kalimat dengan dua kata itu sudah disebut kalimat. Kalau antum membuat kalimat biasanya ada subjek predikat. Kalau ini bentuk mubtada khobar ya. Di sini dijelaskan atau dalam bahasa kita diterangkan. Sudah paham ya dulu? Kita belajar belum? Ada yang DM gitu ya. DM itu diterangkan, menerangkan. Mubtada-nya diterangkan, khobarnya adalah menerangkan. Di sini untuk perhatian, contohnya al-qalamu maksurun. Tidak boleh saya katakan qalamun maksurun. Boleh tidak? Itu bukan kalimat kalau kayak gitu. Kalau kita katakan qalamun maksurun, ini kalimatnya masih bukan disebut sebagai kalimat yang utuh, bukan kalimat sempurna. Paham sampai di sini? Jadi kalau kalimat sempurna ada subjek, predikat, objek misalnya kalau bahasa kita ya. Kalau dalam bahasa Arab DM ya, diajarkan menerangkan. Kalau antum kita katakan qalamun maksurun, ini susunannya adalah sifat dan yang disifati. Ya, kalau sifat yang disifati itu belum kalimat namanya. Ya. Karena ada kata ada dijelaskan oleh para ulama misalnya ulama al-lughah. Kalau di sana tidak difahami, walaupun itu panjang sekali tidak difahami, maka bukan disebut kalimah ya. Nanti di kitab apa Jurumiyah ya. Al-kalimatu ya lafdul murakkabu al-mufidu bil wad'i ya. Kalimat adalah kata yang tersusun, susunnya tidak dari satu, tidak satu, lebih dari satu. Al-murakkabu, ya, al-mufid, ya, bisa difahami baik yang mendengarkan maupun yang ya, mendengarkan atau didengarkan. Ya. Kemudian apa? Bilwadain dengan bahasa Arab. Ya. Jadi kalau harus empat ini harus terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Kalau antum katakan al-qalamu maksurun sudah menjadi kalimat yang sempurna. Ya. Kalau katakan idza hadarul ustadu, ini kalimatnya belum sempurna walaupun ada dua, ada tiga malahan, tiga kata ya. Idza hadara al ustadu, apabila ustadz telah hadir misalnya. Ini bukan disebut kalimat sempurna walaupun terdiri dari tiga kata. Ya. Mesti dikasih tambahan fa'an satu talamidu. Maka para murid apa terdiam misalnya. Ini baru kalimat apa? Sempurna. Ini juga kalimat sempurna. Antum katakan bentuk kalimat yang sederhana dengan al-qalamu maksurun. Apa artinya? Pena itu patah. Jadi kalau antum membuat kalimat itu diawali dengan isim ma'rifah, ada al-qalamunya, kemudian maksurunnya ya, atau isim nakirah. Jadi nanti kita simpulkan ya. Nanti kita kasih rumus ya. Rumusan yang sudah dijelaskan oleh kita oleh para ulama ahli lughah ya. Al-qalamu maksurun. Apa artinya Mas Umpirin? Gambarnya? Pena itu patah. Ahsanta. Al-babu maftuhun. Apa artinya Rahman? Ya khana. Pintu itu ya. Pintu itu terbuka. Kalau antum katakan babun maftuhun, pintu yang terbuka. Bukan pintu itu, tapi pintu yang terbuka. Beda. Ini harus ada apa? Kalimat yang melengkapi kalimat tersebut. Kata tersebut ya. Al-waladu jalisun. Apa artinya Abu Umar? Ya, Abu Umar. Al-waladu jalisun. Ada gambarnya. Nah. Wal-mudarrisu waqifun. Mas Deni. Dan nah. Mudarris. Dan guru itu berdiri. Aksanta. Waqifun berdiri ya. Nah. Al-kitabu jadidun wal-qalamu qadimun. Artinya apa? Buku arsal. Nah. Aksanta. Al-himaru shaghirun wal-hisanu kabirun. Artinya apa? Mas Joko. Nah, aksanta. Al-kursiyu maksurun. Mas Umpirin. Nah, aksanta. Al-mindilu wasihun. Aksanta. Al-ma'u baridun. Nah, ah? Hari itu. Nah. Al-qamaru jamilun, Mas Dini. Al-qamaru. Nah, aksanta. Al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Artinya apa? Wirsa. Rumah itu dekat. Nah. Masjid itu jauh. Nah. Al-hajaru thaqilun wal-waraku khafifun. Artinya? Mas Joko? Fa'amma man thakulat mawazinuhu fahuwa fi'in syadir raudiyah. Al-hajaru thaqilun wal-waraku khafifun. Mas Opirin dibantu? Al-hajaru batu itu enam. Saqil. Saqilun. Apa? Saqilun. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fa'umuhu syadir rawdiyah. Fa'amma man khafat mawazinuhu fa'umuhu hawiyah. Apa artinya sakit? Apa sakit? Berat. Itu berat. Nah. Dan waraku apa? Apa waraku? Kertas atau daun, ya. Dan daun itu ringan. Nah. Al-labanu harun, Mas Abu Abdurrahman. Nah. Al-qamisu nadhifun. Abu Umar. Nah, antum perhatikan di situ pakainya pakai al ya. Ketika antum membuat sebuah kalimat, pakainya harus diawali dengan al. Di rumusnya saya kasih rumus ya. Rumus ketika antum ini rumus umum. Kaidah umum. Nah, ini ketika antum membaca, antum perhatikan. Rumus pertama isim tulis ya, rumusnya ditulis. Ini masalah rumus. Isim ma'rifah, isim nakirah, ismun ma'rifah, ismun nakirah. Susunan ini disebut susunan mubtada khabar. Contohnya tadi al-qalamu nahu al-qalamu maksurun. Al-qalamu maksurun. Kayak isim ma'rifah tadi sudah ketahui ya. Ada al-alnya. Paham tuh? Rumus pertama ya. Yang ini rumus pertama. Nah. Nanti rumus ini dipakai terus. Ketika membaca kitab, rumus ini dipakai secara umum. Ini harusnya taruh mana nih? Gandul ke sini ya. Kiri ya. Ini harus digandul ke. Kalau digandung lagi lebih bagus ya. Hah? Khobar maksurun contohnya. Khobarun. Mubtadaun. Rumus satu kok, tak kasih rumus lagi, sudah cukup. Rumus lagi satu lagi. Mubtadaun. Mubtada. Mubtada tadi apa? Diterangkan. Khobar menerangkan. Nah, gitu. Ya. Rumusnya apa? Isim ma'rifah, isim nakirah. Yang kedua, sekalian aja ya. Ini enggak cukup nih kayaknya ya. Yang kedua, sebaliknya. Sebaliknya gimana? Balik ya. Isim nakirah, isim isim nakirah, isim ini dibalik ke sana. Berarti susunannya apa? Mudhaf, mudhaf ya. Kalau dibalik, isim nakirah, isim ma'rifah, mudhaf, mudhaf adanyanya. Misalnya, soalnya tadi apa? Baitu baitu a Allah ya, baitu lahi, baitu ini isim nakirah ya kan, enggak ada alnya, ini ada alnya. Allah itu terdiri, Allah itu berasal dari ilah. Kemudian ada alnya, isim ma'rifah yang paling ma'rifah adalah lafdul jalalah. Ini isim ma'rifah yang paling ma'rifah, lafdul jalalah ya. Baitu baitullahi. Ini kaidah ya. Rumahnya Allah. Kalau ini artinya apa? Pena itu patah. Kalau ini rumahnya Allah. Begitu ya. Rumahnya Allah artinya disandarkan. Kalau dibalik rumusnya berarti rumahnya Allah. Kalau ini dibalik gimana nih? Kalau di rumusnya misalnya untuk katakan qalamul maksuri. Qalamul maksuri. Ya, ini yang dibalik ada alnya gitu ya. Isim nakirah enggak ada alnya. Sekarang ada. Sampai di sini paham enggak maksudnya ini? Ini rumus antum bisa baca kitab nanti. Kitab gundul. Ini rumusnya cuma 3 atau 4. Tambahan satu lagi. Rumus satu lagi. Sekali lagi kasih rumus lagi 3. Wah, ini harus kasih meja dikit nih. Kok saya enggak pakai ini ya? Biar antum bisa lihat ya. Oh, meja. Antum enggak bisa lihat ini rumus umum. Contoh nahwu. Nahwu itu contoh ya, atau misal mudhaf. Mudhafun. Nanti Mas mudhafun ilai. Oh, ini dinaikkan. Oh, enggak bisa. Oh, gitu, sudah. Sudah nomor 3. Yang kurang apa kira-kira? Isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Ya kan? Sama kan? Isim ma'rifah, isim ma'rifah. Yang kedua, isim. Ini sama juga. Isim. Yang terakhir ya. Antum menghafalkan gampang kan? Pertama isim ma'rifah, isim nakirah, dibalik isim nakirah, isim ma'rifah, susunannya beda. Kalau ini susunan isim ma'rifah, isim ma'rifah, atau isim nakirah, isim nakirah, namanya na'at man'ut. Ini man'utnya, sini na'atnya. Na'at man'ut. Na'atun. Na'at man. Contohnya ad-darsu, ad-darsul awwalu. Ad-darsu. Karena ada al, ya berarti ini isim ma'rifah. Al-aw, al-aw walu, ya kan? Ad-darsu al-awwalu atau darsun aw walun, ya gitu ya. Awwalun. Sama ya. Wah, ini agak susah nih. Gimana nih nulisnya? Kenapa ya? Nanti tanya ya. Irmus umum ini ya. Qawaidul 'am. Kaidah umum. Mas ini antum nanti kalau bisa baca kitab antum kitabnya enggak bahasa Indonesia. Arab semua. Nah, sudah belajar ini bahasa Arab. Ini kaidahnya di sini aja. Jadi berkutat dengan ini. Ketika antum baca kitab, wah ini susunan ini, isim ma'rifah. Nah, ini pada ini. Mubtada dibaca marfu. Nanti kalau sudah nyampe jilid 2. Kita kasih rumus umum dulu supaya antum nanti apa namanya? Tak suruh buka. Ya. Nah. Makanya di situ contoh-contoh di sini ya. Seperti ini ismun ma'rifah, ismun nakirah, khabar al-qalam maksurun. Ada pertanyaan? Antum kalau tidak nun tulis bahasa Indonesianya aja. Ya. Bahasa Indonesianya boleh. Isim ma'rifah, isim ma'rifah susunannya apa? Mubtada, khobar. Isim nakirah, isim ma'rifah susunannya apa? Mudhof, mudhof ilaih. Isim ma'rifah, isim ma'rifah atau isim nakirah, isim nakirah susunannya na'at man'ut. Sifat dan yang di sifati. Ini namanya penyandaran. Pakai bahasa Indonesia enggak apa-apa. Atau dicatat di sini enggak apa-apa. Jangan di luar kepala. Catatnya di CD sini. Yang mantu mana nih? Siapa nih? Hah? Ini. Man'ud. Man'ud. Man'utun. Ya. Man yang disifati. Yang disifati. Na'atnya sifat. Man'ut yang disifati. Ah? Mudhafun. Mudhafun ilaih. Ah? Mudhof itu yang di, ini mudhof yang disandarkan kepadanya. Ini mudhof yang sebagai penyandar, yang disandarkan. Ini yang disandarkan kepadanya. Jadi artinya ada nyanya gitu ya. Baitullah artinya rumahnya Allah, itu aja yang mudah. Kalau ini artinya apa? Pena itu patah. Kalau ini artinya apa? Rumahnya Allah. Kalau ini artinya apa? Pelajaran yang pertama. Karena atman manut, sudah selesai. Na'tun, na'at, sifat. Ini yang disifati. Mudhof yang disandarkan kepadanya, yang bisa. Kok enggak nyarat, Mas? Enggak bisa. Pusing. Nulisnya yang susah ya. Pakai bahasa Indonesia enggak apa? Ini rumus. Enggak apa-apa. Nanti insya Allah ini rumus ini dipakai terus, Mas. Ini. Kayak antum belajar SMA, ya kan? Rumusnya apa? Misalnya F sama dengan M kali A, gitu ya. Yang disifati, yang disifati. Ini rumusnya umum. Nanti kalau dipakai dalam belajar, misalnya hadza qalamun. Hadza qalamun, isim ma'rifah, isim nakirah ternyata. Hadza qalamun, ini pena. Nah, ini termasuk isim bentuknya mubtada khabar. Ada pertanyaan lagi? Tulisannya ya. Tulisannya saya jelek, mohon maaf. Khoti ya, artinya danyanya sandarkan, penyandaran, dan ini yang disandarkan kepadanya. Ini penyandarnya dan ini yang disandarkan kepada mudhofnya. Baitullahi, rumahnya Allah. Kalau ini pelajaran yang pertama, pelajaran yang, ada yangnya. Kalau yang pertama, pena itu patah. Itu dalam mudhof. Ada yang disandarkan, ada yang disandarkan kepada kepadanya. Nah, ini rumus umum. Ini ketika antum menjumpai di Al-Quran, misalnya apa? Contohnya, belum nyampe situ ya. Nah, nanti kita 6 ajari lagi, ini belum perlu apa-apa kalau sudah kasih rumus ya. Kira-kira itu apa? Man'ud yang disifati. Bukan man'ud manganan ya, makanan ya, man'ud. Ya untuk menghafal saja ya. Enak itu mangan gitu ya. Mas Joko senang man'ud nih. Dihafalin ya rumusnya. Hah? Ya tidak harus untuk anu, nanti kalau sudah berlalu insya Allah bisa. Nah, pun sifat, nah pun sifat. Ada pertanyaan sampai di sini? Nanti belajar sama temennya Mas Denny. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa sudah. Tapi contohnya harus bahasa Arab. Al-qalamu maksurun. Iya, nah. Diterangkan, menerangkan. Ini tapi artinya apa adanya ya. Mudhof itu penyandaran, mudhofun ilaih yang disandarkan kepada ini, mudhofnya. Jadi adanya. Hah? Yang jelas ini ada ketika mengartikan adanya. Kalau ini diajar mengajarkan, kalau ini yang ada yangnya. Baitullahi, rumahnya Allah. Misalnya naqatullah, yang contohnya apa yang mudah? Kitabu, contohnya ada kitabu at tau hi di. Kitabu at tau hi di, kitabnya tauhid. Nah, itu. Kitabnya tauhid. Kitab-kitab apa jadi kitab? Kitabu at-tauhidi. Kitabnya Oke. Ini bentuknya isim nakirah ma'rifah. Iya kan? Isim susunan yang kedua, yang terakhir itu isim ma'rifah atau isim nakirah isim ma'rifah. Isim nakirah, maka di sini susunnya na'at man'ut. Yang kedua ini sebagai sifat dari yang pertama, ya, kata yang pertama. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tulisannya nanti bisa ditulis ulang. Ini rumus yang saya sampaikan adalah rumus umum, dan nanti dalam pelajaran tinggal mengulang lagi. Ya. Jadi contoh yang pertama, hada baitun, hada ini isim isim dikolongkan sebagai isim ma'rifah, ya. Karena menunjukkan ini, ya. Nah, sudah tertentu. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ditutup ya. Nanti jangan lupa tadi ya, tadi tesnya. Tesnya dikumpulkan nanti insya Allah. Kita koreksi nanti di tempatnya beliau Abu Arsal. Diundang Abu Arsal semuanya. Siap. 86. Nanti harus masuk dulu. Jangan pulang dulu ya. Undang Abu Arsal semuanya yang di sini diundang. Oh, tulisannya masih bingung, nanti belajar sama Bu Umar. Nanti papan tulisnya dibawa ke sana enggak apa-apa. Tulis di sana ya. Nanti kasihan beliau nanti pulang jam berapa kasihan. Nyontek beliaunya kan sudah selesai. Nanti murojaah sama Bu Umar. Ini insya Allah kita ulang. Sering kita ulang ini. Rumus ini kita ulang antum supaya lanyah semuanya. Jadi di luar kepala. Ya kan nanti diulang-ulang cuma rumusnya 3. Antum belajar dulu IPS rumusnya banyak atau IPA, ada fisika, ada biologi, ada kromosom, waduh pusing kepalanya. Antum belajar cuma bahasa Arab. Dalam bahasa Arab itu cuma 2 dalam jumlah ya. Kalimat jentrek banyak itu cuma 2. Ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah terkandung ini. Kalau jumlah fi'liyah terdiri SPO. Nah, SPOK ya kan. Itu diawali dengan fi'il. Kalau jumlah ismiyah diawali dengan isim, cuma 2 yang diajarkan dalam bahasa. Enggak banyak. Maka dikatakan lughatul arabiyyah itu lughatun sahlah. Lughatun sahlah. Anda belajar bahasa Inggris ada gerund. Bahasa Inggris ada past tense, continuous tense, present tense, future tense. Waduh susah lagi itu. Susah juga saya juga enggak bisa melafazkan. Sudah past tense ada, susah lah. Ya kan? Tenses namanya. Tenses. Waduh tensesnya bu. Kita belajar bahasa cuma 3 tensesnya. Sedang atau akan, hal atau hadir, sama seperti itu. Nah, insya Allah mudah. Jangan kopi ya. Baru belajar sekali kok pusing, ada rumus-rumus perlu pusing kita mundur. Jangan. Antum kalau masuk sudah misalnya masuk SMA favorit misalnya, mundur. Jangan kok tambah ini terus jalani terus kan. Sampai selesai ya kan gitu. Wallahu a'lam bishawab ya. Sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.